طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita kemarin sudah menyelesaikan kita sudah mulai masuk ke kaidah yang pertama dalam qawaid fi sifatillah taala, di mana kaidah yang pertama bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mau dilihat dari sisi manapun, semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam ketika mencela apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, selainnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekurangan-kekurangannya. Ya, seperti sesembahan kaum musyrikin, ya, wa man adzallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Contohnya sesembahan kaum musyrikin dahulu, kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu, yang tidak mendengar doa tersebut, ya, tidak bisa menjawab doa tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa-doa orang-orang yang beribadah kepadanya. Ini salah satu thariqah untuk mengingkari peribadahan kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka, ya, yakni dengan mengungkap kelemahan-kelemahan sifat yang ada pada berhala-berhala tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, faqad aqaballahu taala alwasifina lahu binaqs. Allah Subhanahu wa taala telah membalas atau merespon orang-orang yang mensifati dirinya dengan kekurangan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-64 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya, tangan Allah itu terbelenggu. Wulat aydihim, justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat karena apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang luas. Yunfiku kaifa yasha, dia menginfakkan, menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, di sini orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, kata mereka. Maka hal yang demikian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka mendapatkan laknat karena apa yang mereka ucapkan. Kemudian Allah apa? Apa yang Allah jelaskan? Allah jelaskan bahwa tangannya terbentang luas. Dia memberikan anugerah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian sempurna, sampai ketika orang Yahudi menisbahkan ketidaksempurnaan pada diri Allah Subhanahu wa taala, Allah membantahnya. Allah membantahnya. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami Allahu qaula alladziina qalu innallaha fakir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-181 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami Allahu qaula alladziina qalu innallaha fakir wa nahnu aghnia, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Ya, ini menisbahkan kefakiran pada Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan sifat kurang, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Menisbahkan kefakiran pada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat diri mereka sebagai orang-orang yang kaya. Maka bagaimana respon Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka ucapkan? Sanaktubu ma qalu, maka kami akan balas mereka sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Waqatlahum, waqatlahumul anbiya, demikian juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para nabi. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Ya, dari sisi lisannya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan sifat an-naqs, sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan Allah itu fakir. Demikian juga mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa hak. Ya, wa naqul, dan kami akan katakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Ini azab api neraka yang membakar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, membiarkan mereka menisbahkan sifat kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fakir, kata mereka. Sesungguhnya Allah itu fakir. Allah balas, ya, bahwa hal yang demikian tidak benar. Ya, kami akan balas apa yang mereka ucapkan. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah menetapkan kesempurnaan sifatnya, ya, hal ini juga ditunjukkan bahwa ketika ada yang menisbahkan sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merespon dengan memberikan hukuman kepada mereka yang menisbahkan sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya, ya? Ya. Kalau yang kemarin kan dari sisi apa, Allah Subhanahu wa taala menyoroti sesembahan kaum musyrikin. Lihat, sesembahan kaum musyrikin itu penuh dengan kekurangan. Maka yang layak disembah adalah Allah yang Maha Sempurna. Nah, dari sisi lain, demikian juga Allah memberikan hukuman bagi orang-orang yang menisbahkan sikap apa sifat kekurangan pada Allah. Seperti Yahudi tadi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah bantah, Allah berikan hukuman pada mereka. Demikian juga orang Yahudi mengatakan Allah fakir. Allah bantah, kemudian Allah tetapkan hukuman bagi mereka. Nah, ini untuk menjaga apa? Menjaga kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada satupun kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa nazzahu nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Nah, ini sisi yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari apa yang mereka sifati berupa kekurangan. Faqala ta'ala subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat ke-180 sampai 182, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, Rabbil izzati, yakni Rabb yang memiliki izzah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Ya, Allah bersihkan dirinya. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan keselamatan bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-91, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'din subhanallah amma yasifun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil anak. Ya, Allah nafikan sifat beranak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, bersamaan dengannya. Tidak ada yang berhak untuk disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Tidak ada satupun yang layak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau memang ada ilah yang lain, maka setiap ilah akan, ya, berkumpul dengan apa yang dia ciptakan. Artinya akan pergi bersama apa yang dia ciptakan. Ilah yang satu ini memiliki pengikut, ilah yang ini memiliki pengikut, ilah yang ini memiliki pengikut. Macam sebagian agama kan, ada yang memuja dewa A misalnya. Ya, yang dia puja ya dewa A itu saja. Dewa yang lain tidak dia pedulikan. Ya, ada yang memuja dewi A misalnya, dewi B misalnya. Yang dia puja dewi itu saja, ada pengikut-pengikutnya. Makanya ada kuil dewa ini, kuil dewa itu, kuil dewa ini, kuil dewa itu. Masing-masing dewa memiliki pengikut. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan mereka akan bersaing, saling mengalahkan. Makanya kalau mitos-mitos terdahulu, kita baca mitos-mitos terdahulu, kadang dewa-dewa itu saling apa? Saling adu jotos. punya jagonya masing-masing. Si Fulan ini jagonya siapa? Ya, dewa ini jagonya siapa? Ini dewa ini jagonya siapa? Ya, macam apa? Arjuna sama Karna ya. Pernah dengar mitologi India nggak? Ya, dewa-dewa itu masing-masing punya jagoan. Artinya apa? Bersaing mereka. Saling bersaing untuk menunjukkan keunggulan dan kekuasaan mereka. Ya. Nah, tapi pada hakikatnya nggak ada yang seperti ini. Kenapa? Karena Rob itu cuma satu. Ilah itu cuma satu. Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada persaingan. Ya, nggak ada pergulatan untuk menduduki tempat tertinggi. Kita nggak usah ambil anulah mitologi India lah, karena mungkin sensitif ya di Indonesia. Mitologi Yunani lah, terserah lah mau dicelak-celak, kan nggak ada orang yang mengadopsi mitologi Yunani di negara kita. Ya, apa? Zeus, dewa Jupiter itu, dia bisa jadi dewa tertinggi setelah berkelahi dia. Berkelahi dengan dewa-dewa yang lain, kemudian dia menang, dia yang menjadi dewa tertinggi. Semua dewa takluk kepada dirinya. Kadang-kadang penting juga baca mitologi seperti ini ya, untuk menunjukkan kebatilan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ala ba'duhum ala ba'din. Kalau memang ada banyak ilah, banyak dewa ya, maka mereka akan saling bersaing. Tapi yang pada hakikatnya hanya ada satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Ya, subhanallah, Allah sucikan. Ini sisi yang selanjutnya. Bahwa Allah membersihkan dirinya dari sifat-sifat kekurangan yang ada pada diri yang dinisbahkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanatis sifatu kamalan fi hal wa naqsan fi hal lam takun jaiza fi hakilah wala mumtani'ah ala sabilil itlaq. Sekarang kita pindah pembahasan. Di sana ada sifat-sifat yang dari satu sisi sifat tersebut seolah-olah tercela. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, sifat itu adalah sifat yang terpuji. Maka bagaimana sifat ini, ya, penyandaran sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa penyandaran sifat yang seperti ini, yang memiliki seperti apa, pedang bermata dua, kadang dinilai positif, kadang bernilai negatif, maka ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perincian, tidak secara mutlak. Sebagai contoh misalnya sifat makar. Makar. Sifat makar itu jelek. Tapi ketika sifat makar itu muncul untuk membalas makar orang yang membuat makar, ya maka dia jadi positif. Ya. Misalnya ada orang membuat makar, kemudian dibalas makarnya tersebut. Itu menjadi positif. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia bisa membalas, bisa merespon. Bukan apa, menyerah saja dengan makar yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Nah, sifat-sifat yang semacam ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada ala sabilil itlaq, tidak secara mutlak. Ya. Makanya kata beliau di sini, wa idza kanatis sifatu kamalan fil hal wa naqsan fi hal lam takun jaizah fi hakillah wala mumtani'ah ala sabilil itlaq. Kalau ada sifat yang sempurna dari sebagian sisi dan merupakan sifat kekurangan pada sisi yang lain, maka tidaklah ya jaizah, tidaklah boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula ditolak ala sabili itlaq secara mutlak. Ya. Fala tuthbitu lahu itsbatan mutlaqan. Aufalatus batulahu isbatan mutlakon, maka tidaklah ditetapkan pada diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengisbatan yang mutlak bahwa Allah itu makir misalnya, Allah itu makir, Allah itu pembuat makar, nggak boleh, ya tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Walatun faanhu nafian mutlakon, akan tetapi tidak juga dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan penafian yang mutlak. Ya, bahwa Allah itu tidak melakukan makar sama sekali. Tidak seperti itu juga. Ya. Bala buddha minat tafsir. Bahkan haruslah diperinci. Jadi ada perinciannya. Sifat-sifat yang seperti apa koin yang bermata dua. Kadang terlihat bagus, kadang terlihat negatif. Nah, ini ada perinciannya. Kapan sifat tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan ditolak. Fatajuzu fi halil lati takunu kamalan wa tamtani'u fi halil lati takunu naqsan. Maka kita tetapkan kalau memang sifat itu merupakan sifat kesempurnaan dan kita tolak kalau dia memang menunjukkan kekurangan. Jadi ada perinciannya, enggak ditolak secara keseluruhan, demikian juga tidak ditetapkan secara keseluruhan, tapi ada perinciannya. Wal dzalika kal makr wal kaid wal khida. Yang seperti ini contohnya apa? Makar. Sifat makar. Wal kaid wal khida, demikian juga kaid dan khida, artinya tipu daya. Artinya tipu daya. Sifat makar dan tipu daya ini dari satu sisi kelihatan negatif, tapi dari sisi lain kelihatan positif. Bagaimana dia bisa bernilai negatif? Orang bikin tipu daya ya jelas ya, menipu. Tapi ketika ada orang yang membuat tipu daya, kemudian dia balas tipu daya tersebut, ini positif apa negatif? Positif. Artinya dia punya kemampuan, tidak hanya menyerah dengan tipu daya yang dilakukan oleh orang terhadap dirinya. Ya. Antum misalnya ditipu oleh orang membuat tipu daya. Ya. Antum tidak mampu untuk membuat tipu daya, maka kelemahan. Tapi kalau mampu membalas tipu daya mereka, berarti itu apa? Sebuah kekuatan, sebuah kemampuan, hal yang positif. Makanya kata beliau, sifat-sifat seperti makar, kaid, dan khida, makar dan tipu daya, ini ada perinciannya. Karena dia kadang bersifat positif, kadang dia bersifat negatif. Fahadihi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan, artinya menjadi sifat yang baik kalau dia ya sebagai respon balik bagi orang-orang yang memperlakukannya dengan tipu daya tersebut. Ya. Jadi ketika dia hanya menjadi sifat positif ketika apa? Ketika dia mampu membalas tipu daya tadi. Bukan memulainya, tapi sebagai respon balik. Sebagai respon reaksi atas apa yang dilakukan oleh para penipu. Lianna hina idin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi bimithli fa'alahu au asyad. Karena kalau dia hanya sebagai reaksi, sebagai respon, ini menunjukkan bahwa dia mampu untuk membalas musuh-musuhnya dengan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih keras balasannya. Menunjukkan kekuatan. Ya, menunjukkan kemampuan. Kenapa? Karena mereka membuat tipu daya seperti ini, kita bisa loh merespon dengan apa? Dengan tipu daya yang sama atau dengan apa? Tipu daya yang lebih besar. Ya. Menunjukkan kesempurnaan. Kalau dia tidak mampu membalas, berarti apa? Lemah dia. Nah, ini sifat-sifat seperti makar, kaid, dan khida ya harus dijelaskan terlebih dahulu. Kalau dia merupakan respon balik dari orang-orang yang melakukan perbuatan yang sama, maka ini sebuah kamal, sebuah kesempurnaan. Wa takunu naqsan fi ghairi hadzal hal. Ya, dan dia akan menjadi sifat kekurangan, sifat makar, kaid, dan khida itu merupakan kekurangan kalau dia bukan merupakan respon. Dia yang memulai tipu daya, dia yang memulai apa makar. Ini negatif. Ya. Tapi kalau dia sebagai respon balik, ketika ada orang berbuat makar, kemudian dibalas makar tersebut, maka itu adalah sifat yang positif. Sifat kesempurnaan, bukan sifat kekurangan. Paham sampai di sini? Insyaallah. Walihada lam yadhkur Allah Ta'ala min sifatihi ala sabilil itlaq. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah menyebutkan sifat-sifat ini termasuk dari sifat Allah ala sabilil itlaq, secara mutlak. Bahwa Allah itu bersifat makir. Ya, bahwa Allah itu punya sifat kaid dan khida. Enggak. Tapi lebih kepada respon. Merespon apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, merespon apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan wa inna ma dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimitsliha. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat ini sebagai respon terhadap orang yang melakukannya, melakukan makar, melakukan kait, melakukan hidah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi lebih pada respon atau reaksi atas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-30, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar, atau lebih tepatnya kita terjemahkan membalas ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa sifat makar, kait dan khidak itu tidaklah muncul dari Allah Subhanahu wa taala melainkan sebagai respon atau balasan. Sehingga ketika menerjemahkan, kita terjemahkan dengan apa? Membalas, bukan memulai. Jangan terkesan bahwa Allah yang memulai makar itu, tapi Allah membalas makar. Ya, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamkuru wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah." Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Itu terjemahan yang tepat. Kenapa? Karena makar dari Allah tidaklah muncul melainkan sebagai respon atas makar yang dilakukan oleh mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Ya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik, apa menerjemahkannya Mas Rahmat? Al-makirin. Hah? Pembalas makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Ya. Jadi munculnya sifat makar itu untuk merespon makar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang munafik. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq ayat ke-15 dan 16, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Apa menerjemahkannya? Gimana menerjemahkannya, Dan? Wa akidu kaida. Innahum yakiduna kaida. Mereka membuat tipu daya. Dan aku membalas tipu daya mereka. Wa akidu kaida. Dan aku membalas tipu daya mereka. Jadi semua sifatnya itu adalah respon dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu, dalam surat Al-A'raf ayat 182 sampai 183, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan menarik mereka secara perlahan-lahan kepada azab kami, ya, dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, kemudian kami beri tangguh kepada mereka, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu adalah suatu hal yang matin, ya, suatu hal yang jelas, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu membalas tipu daya mereka. Setelah mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas itu semua. Semuanya merupakan respon. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kaum munafikin, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, dan dia membalas tipuan-tipuan mereka. Ya, jadi sifatnya adalah membalas apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Wa qauluhu, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-14 dan 15. Kalau kita lihat itu di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan Allah menceritakan tentang tiga golongan. Ya. Golongan yang pertama orang-orang yang beriman. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir. Golongan yang ketiga adalah kaum munafikin. Coba sekali-kali antum perhatikan awal surah Al-Baqarah itu. Sifat kaum munafikin itu disebutkan ya dalam jumlah ayat yang banyak. Orang kafir itu cuma 2 atau 3 ayat disebutkan. Tapi munafikin itu belasan. Menunjukkan bahwa apa? Bahaya yang ditimbulkan oleh kaum munafikin itu lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir Ya, itu jelas hitam putihnya. Mereka mengatakan kami tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai masalah. Tahu kita. Orang munafikin, mereka mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Tapi di dalamnya menyimpan kebencian yang luar biasa terhadap Islam. Ya, seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang mereka, qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami itu berolok-olok saja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Ya. Semuanya merupakan respon. Walihada lam yadhkurillahu annahu khana man khanu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Allah akan mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Karena sifat khianat itu enggak ada sisi positifnya. Ya, orang mengkhianati antum kemudian antum mengkhianati dia, itu bukan sifat terpuji. Berbeda orang membuat tipu daya kepada diri kita, kemudian kita membuat tipu daya, membalas tipu dayanya. Itu sifat yang terpuji. Tapi kalau orang berkhianat, ya, kemudian kita berkhianat pula kepada dia, itu bukan sifat yang terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengatakan, ya, annahu khana man khanu. Tidak pernah mengatakan bahwa Allah akan mengkhianati orang-orang yang mengkhianatinya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in yuridu khianataka faqad khanullah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Apabila mereka menginginkan untuk mengkhianati engkau, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ini. Fa amkana minhum, maka Allah jadikan engkau berkuasa atas diri mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan penuh dengan hikmah. Faqala fa'amkana minhum. Ya, di dalam ayat ini Allah mengatakan fa'amkana minhum, Allah jadikan engkau berkuasa atas diri mereka. Mereka berkhianat kepada dirimu, tapi Allah jadikan engkau berkuasa atas diri mereka. Bukan mereka berkhianat pada dirimu, tapi kemudian engkau berkhianat pula kepada mereka. Enggak. Fa'amkana minhum, Allah jadikan engkau berkuasa atas diri mereka. Walam yakul fakhanahum, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan maka dia pun mengkhianati mereka. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhianati mereka, enggak. Li'annal khiyana khid'ah fi maqamil itmam. Fi maqamil itmam wa hiya sifatu dhammin mutlaqan. Karena al-khianat itu adalah tipu daya, ya, tanpa yang bukan merupakan respon. Fi makanil itmam, fi maqamil itmam, itman, ya. Wa hiya sifatu dham mutlaqan, dan dia merupakan sifat yang tercela secara mutlak. Artinya tidak ada sisi positif sama sekali dari sifat khianat. Ya. Wa bidza urifa anna qawla ba'dil awam khanallahu man yakhun munkarun fahishun yajibu an nahyu anhu. Dengan demikian kita mengetahui bahwa ucapan sebagian orang awam bahwa Allah mengkhianati siapa yang mengkhianatinya, ini adalah ucapan yang mungkar dan fahish, ungkapan yang keji. Yajibu nahyu anhu, maka wajib untuk apa? Dilarang orang untuk mengucapkannya. Karena sifat khianat itu tidak memiliki sifat positif sama sekali. Bukan suatu hal yang terpuji. Orang mengkhianati kita, kemudian kita mengkhianati mereka. Tidak. Ya, itu bukan sifat yang terpuji. Adapun sifat makar, sifat kait dan hida, dia menjadi sifat yang terpuji ketika dia merupakan menjadi respon atau balasan terhadap orang-orang yang melakukannya terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan makar, ya, untuk membalas makar orang yang membuat makar. Demikian juga berbuat tipu daya kepada orang-orang yang telah melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, nakif ilahuna, fa insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada kaidah yang kedua, bab sifat ausa min babil asma, bahwa bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Ya, ada kaidah yang kita sebutkan bahwa pada nama Allah itu terdapat sifat, tapi tidak pada semua sifat kita bisa menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab nama itu lebih sempit dia daripada bab sifat. Nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.